Mitra bisnis, Ahok curhat kalau selama ini dia hanya kerja sendiri siang malam untuk membenahi Jakarta. Banyak anak buahnya yang tidak membantu dia. Ahok membandingkan dengan kinerja dia sewaktu di Belitung yang dalam 16 bulan sudah bisa menyelesaikan banyak program, tapi di Jakarta sudah 20 bulan, namun masih banyak program belum berjalan sesuai keinginan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS NS. Mas SIS, apa komentar Anda soal ini? Dan bagaimana solusinya untuk Ahok? Perbedaan Belitung sama Jakarta jangan dibandingkan. Ya, jadi agak jomplang, tapi esensinya sama, bahwa pemimpin menghadapi stafnya. Kalau Ahok berani memberikan ultimatum kepada staf-stafnya, kepala dinasnya yang tidak beres diganti, saya yakin akan ketakutan mereka. Memang untuk memasuki sebuah kebun baru atau hutan baru, bukan cuma ada binatang jinak, tapi banyak juga binatang buasnya. Ahok mesti pandai-pandai mempunyai cemeti, pandai-pandai mempunyai racun, pandai-pandai mempunyai vitamin untuk para binatang yang diperlukan itu. Yang perlu diracuni, racuni saja, diamputasi. Tapi yang perlu dikasih gizi, bagus kerjanya, dikasih gizi. Artinya prestasi sama kegagalan itu harus dipertimbangkan, harus ada hadiahnya masing-masingnya. Nah sekarang, untuk memenuhi Jakarta bidang apa, Ahok harus mengumumkan ke sosial media atau Facebooknya dia atau apanya, perlu revisi. Kebijakan gubernur adalah ini. Dan harus dijalankan. Kalau logik kemudian nggak dijalankan oleh kepala dinas, maka warga Jakarta yang akan marah. Atau DPRD-nya mesti marah. Kalau DPRD-nya marah, berarti ada kong-kali-kong antara DPRD dan kepala dinas. Nggak gampang menaklukkan manusia-manusia itu, harus tangan bersih, harus bersih, tapi harus terbuka supaya rakyat tahu. Berarti kalau sebelumnya jelek, diubah birokrasi ini. Kalau nggak bisa diubah, manusianya harus diubah. Dilelang aja jabatannya, seperti melelang jabatan-jabatan lurah, camat gitu. Saya yakin banyak orang pinter dan mau bekerja dengan tulus, tanpa komersil, punya integritas, punya kualitas. Saya yakin banyak yang minat masuk ke situ. Nggak boleh cengeng menjadi gubernur. Harus tangan besi seperti Ali Sadikin. Sehingga para kepala dinasnya memang orang-orang hebat. Gubernur nggak perlu hebat, yang hebat adalah kepala dinas ke bawah yang bekerja. Gubernur adalah pemutus, decision maker. Gubernur adalah penggagas yang ingin menghebatkan kota Jakarta. Harus jelas, hitam dan putih, plus dan minus, itu harus jelas. Seorang pemimpin harus menentukan yang mana hitam, yang mana putih. Harus berani menentukan, menghukum, memberikan hadiah juga. Tapi keluhan Ahok ini tidak ada hubungannya ya Mas, dengan ditinggalnya ia oleh Jokowi untuk sementara waktu? Karena maju menjadi capres. Kalau ditinggal cuma sama satu orang terus hancur ya. Masa gara-gara satu orang, satu kantor gubernuran masa jadi jelek. Bodoh berarti gara-gara tinggal satu orang. Berarti Jokowi hebat sekali. Gara-gara satu orang Jakarta hebat, gara-gara satu orang ditinggalkan Jakarta jadi hancur. Hebat sekali seorang Jokowi berarti. Mas Is, untuk mengontrol kinerja stafnya, Ahok akan membuat gebrakan nih Mas. Dengan menggunakan Google untuk memudahkan monitoring kinerja semua PNS di lingkungan Pemprov DKI. Bagaimana Mas Is melihat langkahnya ini? Saya sangat setuju dan mereka menggunakan teknologi canggih. Kalau perlu setiap orang itu harus menggunakan satu pin yang ketahuan kemana aja jam kerjanya. Harus, jadi terpantau. Itu yang dinamakan revolusi mental itu. Memang mental manusianya yang diubah. Selama sistem itu hebat atau jelek, kalau manusianya jelek ya tetap jelek. Sistemnya jelek, kalau manusianya hebat maka jadi ikut hebat. Saya setuju sekali Pak Ahok. Dan saya yakin Ahok mampu. Ahok itu orang yang tegas, orang yang hebat menurut saya, cerdas. Jadi Ahok harus mampu. Kalau perlu, Ahok udah gak pantas lagi jadi gubernur, harus jadi menteri kok. Itu Ahok yakin saya gunakanlah teknologi itu, sehingga Ahok beserta jajarannya bisa tahu bawahannya seperti apa. Mana yang maling, atau mana yang sajadah, mana yang haram jadah. Ketahuan dari situ. Saya berdoa semoga Ahok dia akan jadi menteri sama Jokowi nanti kalau Jokowi jadi presiden. Demikian politisi SIS NS. Saya Mandariska.